Selamat pagi Pak Herianto. Ya. Silakan, selamat pagi Bu, kalau mau dihukum yang buat keputusan bebasnya aja Bu, makasih. Ya, terima kasih.